Burung pipih bertengger di jalan, sepasang berkurang wangi. Diam-diam aku mendengarkan apa yang dikisahkan. Betina yang manja ingin dibelai mesra oleh kekasihnya. Hati ini ibang mendengarkan menetes air mata. Yang ku alami.